tiba saat mengerti jerit suara hati lebih meski mencoba. Rasa yang ada, mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku, teteskan lara, merajut asa, menjalin mimpi, hendapkan sepi. Sepi. Cinta kan membawamu kembali di sini, menuai rindu, membasuh perih, bawa serta dirimu. Dirimu yang dulu cintaiku padanya. Saat dusta mengalir, jujurkanlah hati, kenalkan batin jiwamu, kenalkan cinta seperti dulu saat bersama. Keraguan, cinta kau membawamu kembali di sini, menuai rindu, masuk peri, bawa serta dirimu. Dirimu yang dulu cintaiku padanya. Kembali di sini, menuai rindu, basuh perih, bawa serta dirimu. Dirimu yang dulu mencintaiku apa adanya. Cintakan membawamu kembali.